Bahwa tasbihu bahwa dalalatu masdaru qaulika dalalatu yang jadi dal adalah lafaz yang jadi dalalah apa, sehingga tersebut dalalah yang wasah dari apa. Kenapa? Jadi akan koma dari itu. Yang lapai yang didalalah di lapai yang akan suku dan bagi diri. Jadi yang dari lapai. Terangkan tasbih ke wasah lapai, wasah dulu. Tasbih menyerupakan kaitan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang ke wasah lapai. Jadi bedakan di tasbih di lapai. Tapi yang jadi musyabih adalah ulu. Tanya boleh jadi musyabih. Tanya tak berserupa antara diri dengan rajin sujudnya. Belum tasbih, belum pun serupa antara diri dengan rajin sujudnya. Jadi tasbihnya adalah wasa hurlum. Adapun yang musyabih ini hurlum. Istimbai daripada tasbih adalah hurlum. Sedangkan istimbai daripada dal ini adalah lafal. Sehingga apabila tasbih ditafsirkan dengan dalalah, dan dalalah bermakna kaunul lafzi yaisul amumidu sayun akhar, maka yang jadi musyabih adalah lafal. Dereken daidun kalasat kau ketabang jadi malasat lafal daidun kalasat kau ketabang. Kandanya padahal tanya kengkeng tanya takut daidun kalasat nyan wadidakun daidun kalasat yang utaban jadi maksudnya pula fai daidun asat ku tanya tanya kan kandanya tanya yang ketaban tak ketaban jadi lagi asat sehingga takut daidun kalasat, maka musyabih yang jadi musyabih adalah simutakalim. Jadi tasbih adalah wasah daripada mutakalim kan wasah lafai. Jadi pada jumlah mana dalalah di sini masdar daripada dalal tu pulanan ala gaza. Ini dalal tu tentang lafai huril mutakalim ya. Lun dalalah lun putunyo si pulan atau pulan. Nah huril yang jadi mana yang badannya tak putunyo. Berarti tanya sebagai dal mutakalim sebagai dal. Jadi dalalah di sini dalalah yang wasah mutakalim, bukan dalalah yang wasah lafai. Kuatra teman dalalah yang wasah mutakalim. Umakna dalalah yang dalalahnya bujir ke wasah mutakalim, bek wasah lafai. Yang wasah mutakalim berarti punya dalalah wasah mutakalim, makna dalalah mengeluarkan lafai yang ditunjuk di atas tasbih. Adapun atuh musyaradati amrin di amrin. Jadi kon kaunul lafzi bihaisu yuhamu minhu musyaradatu amrin di amrin. Tetapi insya'ul lafzi yadullu ala musyaradati amrin di amrin. Insya' sabuh lafai kabdebiat sabuh haba yang dipinyok li habanya di atuh musyaradat. Yang baru dipinyok li lafai baru maknanya kaunul lafzi. Tapi dalalah daripada semua kalim dengan makna kutubiyat sabuh lafal yang ditunjuk kepada masyarakat. Jadi dalalahnya maknanya jadi itu masdar daripada dalal tu pulanan ala kada. Jadi yang kan tuah-tuah kemangat-mangat mentah kan kelicu-licu dan ini. Jadi maka oh dia nya itu dalalah. Oh mana dalalah? Dalalahnya masdar sin kada dalal tu pulanan ala kada. Jadi dalal tu kita sering dalalah dari dulu dalalah tanpa hanya jadi guna pegah jino dalalahnya masdar dari dalal tu pulana kon daripada dalal lafdu alal mana menyodari dalal lafdu alal mana berarti dalalah wasah lafai. Dalalah wasah lafai makna dalalah kaunul lafdi bihaisu yufhamu minhu syai'un akhar ya. Fahmu amrin min amrin akhar. Wati kebelah kumana fahmu amrin kaunul lafzi bihaisu yufhamu minhu kaulun akhar atau amrun akhar. Nyan dalalah yang wasah lafal. Hino masdar daripada dalal tu. Berarti wasah tu, tu nyan mutakalim. Berarti dalalah yang murid di sini dalalah wasah mutakalim. Kumana dalalah yang dalalahnya wujud wasah bagi mutakalim. Yaitu si mutakalim di isya sabuh lafal. mengeluarkan tabul lafai yang dipunyok atau masyarakat. Dalalah ini yang mengisyak tabul lafai. Kutubir habai dipunyok kepada masyarakat itu dalalah. Jadi dalalah dipunyok adalah wasah mutakalim, bukan wasah daripada lafai. Kamu. Maka bermula dianya tasbih itu dalalah. Dianya dalalah itu masdar kunjata dalal tu fulanan ala kaza. Iza hadai tubu. Apabila ulun kutunyo akannya tubulan ilaihi kepadanya kaza. Hoi dalalah. Atif musyarakat sesuatu bagi sesuatu yang lain pada makna. Jadi kabutubir sabu habar yang ditunjuk mencarikan sesuatu dengan sesuatu lain pada mana, tetapi tunjuknya bukan dari jalan istiara. Sebab itu perlai ke penapi, karena pada istiara punna dalalah ala masyarakat amrin amrin. Berikan ra'a itu asadan filhamam. Ini karena asad kon mana roi mana rajusnya. Oda tasker memandung itu kesimpulan ini dukun asad segera jujurnya karena nak mencarikan pada satu makna yaitu syajahan. Sama dengan pada istiarah pun na dalalah ala masyarakat diamrin, tetapi dalalah ini dia itu jalan istiarah. Ini hanya dukun tasbe. Ini nampakah jebek terjadi pada kol antara tasbih dengan istiarah. Artinya dua buah kemalian yang tabayun lain-lain. Istiarah kon tasbih dan tasbih kon istiarah. Sehingga yang dipunan tasbih dalalah di atas masyarakat, tapi baik dia di jalan istiarah. Yang dipunan istiarah dia mentang dalalah di atas masyarakat, tapi dikaitkan dengan di atas jalan istiarah. Kan di atas jalan istiarah tasriyah dan makniyah. Fainal istiarata, maka kesungguh istiarah. Walaupun ada padanya istiarah itu dalalah yang telah disebutkan, tetapi sesungguhnya istiarah tidak dinamakan akan tasbih pada istilah. Bayang sama tasbih pada istilah kena anaruh istiarah. Jadi dia perlu tubuh tabuh kait untuk kutubit istiarah daripada musama tasbih. Kan dia lafai dia pun cerita. Kan dalalah ini kuasa semudah kali. Jadi makna dalalah ini insya lafai yang ditunjuk dari masyarakat. Kan insya lafai. Jadi buat semudah kali. Kudu biar habar. Kun habar kan. Kun habar. Maksudnya kun habar dengan habar. Beda kan. Takun sabo habar yang ditunjuk ke masyarakat. Ini tu kun dari yang dari dun kalasan yang tadi. Takun dari dun kalasan. Kun dari yang dari dun kalasan yang tadi. Kau nama bagi lapai. Kau nama bagi lapai dari dun kalasannya. Tetapi nama bagi buat gedanya pusaban sidik dengan singa yang tak pusaban dengan lapai. Tak kembali bagaimana lelah gedanya. Tasbih mana itu serupa. Jadi kibang cara tak serupa. Takun daidun kalasa. Jadi makna tak serupa takun sabuh lapai yang dinyok ke serupa. Man lapai daidun kalasa dan dinyok ke serupa. Lafai dari itu kalasat ditunjuk ke saban didik dengan singa. Tasbih yang disebut kita tanya apa ke saban didik dengan singa. Intinya ada i yang ditunjuk pada tasbih. Huruf yang dari hurufnya terfaham ke serupa. Hurufnya huruf yang dari hurufnya tak faham huruf serupa didik dengan singa. Jadi ada tasbih yang nandang itu ada tasbih. Tasbih enggaknya mufum tasbih dengan mufum adat yang lain. Tasbih huruf serupa sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian tak pakai alat. Tak pakai pakai sabuk alat yang minyak dia serupa. Yang ke. Benda dari tunggal rasa. Kan kunyian kunyian dengan tasbih. Kunyian tasbih. Berarti ada tak benar lain alat untuk mentasbihkan. Yang ke ada benda-benda. Sebab yang ke tak kerana terjadi tasbih lah. Benar musyabah dan benar musyabah bih lainnya. Jadi yang lapai memandu daidun kal asar musyabah ada tasbih dan musyabah bih. Ini lapai majmuk lapainya. Ini lapainya nanti idalalah kepada masyarakat. Tapi kan tasbih ke lapainya. Yang tasbih guru. Yang tukang tasbih kan lapai tetapi guru. Makna logat pada istiarah nada tasbih. Tasbih yang mana itu serupa adapun saban antara sesuatu dengan sesuatu yang lain baik istiarah kena yang tidak menafinya. Apakah pada tasbih hana pada istiarah hana tasbih engkau. Tetapi hana diistilahkan dengan tasbih. Sebab yang diistilahkan dengan tasbih yang bupakai itu si bupakai ada. B yang terfaham dari dunia melafai. Yang kena yang istilah nama tasbih. Kena sebab pembagian itu yang dibahas di dalamnya majaz, istiarah dan tasbih. Yang tasbih bukan majaz. Jadi hingga ini nak pembagian yang terasi yang ke majaz. Ini tasbih makna serupa sesuatu dengan sesuatu lain. Bak tasbih nak, bak istiarah nak. Tapi yang diistilahkan dengan tasbih, walaupun tasbih dalam pembahasan ini yang ter musyarakah yang bubek lagi yang baik nyara. Kan? Wa yaqulu fi ta'rifihi aidan dan dikatakan pada ta'rifnya tasbih pula akan sesungguhnya tasbih itu dalalah atuh musyarakat di amrin di makna bil kafi wa nahwihi. Dalalah dia itu musyarakat sesuatu bagi sesuatu yang lain pada makna yang dalalah kenan dengan ke dan sumpamanya kau. Kau dan sumpama kena pegah benar adat. Itunya dari musyarakat benar adat yang itunya berada masyarakat. Nanti ke kafir wanami dengan kaf dan sumpamanya kaf. Benar ada nyen sabanti dengan kait ala wajihil la ala wajihil senarah dari. Sebab yang hana pakai ada ini kepada senarah kait itu asadar. Nyen ditunjuk kepada hidup lagi nya kerana ada nah, karena dipinjam lapai asad kepada hidup. Jadi menyediakan secara dipenuhi di senyarah dengan kun baik dihati wajah di senyarah. Menyediakan secara dipenuhi di senyarah dengan kun bil kafi wa nawi. Sebab katanya hana wa senyarah. Tasbih pada senyarah hana pakai ada hana kaf dan hana sumpamanya kaf. Maka kait bil kafi wa nawi sabanti yaitu untuk penuhi di senyarah. Tasbih balik dalam lafainya hanya dipakai dia juga. yang pada dasarnya nabi. Beda dengan istiarah. Istiarah yang nabi di pada dasarnya khusus mabni istiarah. Rugodom terjadi istiarah yang pada pemakaian istiarah nabi memang. Baik istiarah ibarat daripada pinjam lapar. Cuman mabni istiarah mana? Sebab istiarah terbina dari dasarnya, mian dasarnya tambah nabi. Istiarah terbina dari tasbih. Bahwa tasbih kan nah itu. Menyuruh tasbih balik, kehnya mendubo. Yang di, ditunjuk kepada serupa, darun itu. Jadi, Zaidun Asadun. Yang ditunjuk kepada diri negerinya dengan ke hingga gebo. Zaidun Kalasar, apa maknanya? Gebo. Tapi, ditunjuk ke masyarakat di istiarah, kan sebab gebo ke. Dengan sebab, gue pakai lapai asar kepada diri. Jadi bil kafian berarti muncul pada tasbih balik. Sebab dalalah di tetap menuju cuma tunnya yang gebong. Kan? Cuma di waktu pada tok cuma ada di waktu satu dulu rasa dulu. Itu rasa awal. Ini kita buka tasbih balik ataupun terbuka belajar. Yang tasbih balik kan cara. Menyeri senarah dari itu nanti ke dari itu ke nasar di murai tua sadar yang baru senarah benar pinjam pinjam lapar sedangkan dari itu nasar itu benar tak sebab ada yang nanti kalau dari itu yang nak sebut Musabah Bih di atas Zaidunnya Afrah dia juga orang Musabah Bih dan Musabah Bih yang maksud kembali kepada masalah awal ya, kalau masalahnya Marji masalah Hedih yang ada tersebih Rajul Sejak dengan Hedih yang ada pakai dengan Asad yang ada pakai lapar Asad kepada Hedih kepada Rajulnya lain kan walaupun masalah hana tasbih pada istiarah pun masalah lain itu masalah dia yang di musyabbah raja punya bukan nak pakai asal pada sendiri nya kalau sebab contohnya kita boleh bawa boleh kalau tu rejon atadun bin hawa ya macam tu boleh menyo masalahnya kan ini nak pegang musyabbah dari dulu lagi dari punya ni itu lain masalah dah berdepat dengan tabung ini yang di musyabbah rejon yang di musyabbah bi asal yang menang ni bebek roh rajul sejak ni untuk perut masalah dan ada dari serupa di bandara raka musyabah laidun musyabah bih asar di bandara tu ya ini ya, jadi ini lain sama masalah lain kalau masalah lain kalau masalah lain yang artinya kan lah ulang dulu sebab contohnya kita pula kepada yang tasbih balik ataupun kita pula haji kepada isyarah ini tetap yang musyabah ni yang di musyabah Bapak Terahidi iaitu ini rajulul sejak yang pernah musyabah Zaidun Afrah saja berarti wasah faham yang jadi ini apa tipe yang umum rajulul sejak ini kan yang di musyabah B tak pasal ini Anadun kalau dia dah buka di sini ada berarti gimana pun tasbih dia pun rajulul sejak Kalau apa lo, berarti ini apa? Buat tasbih baliknya, Nah, ulu pegah-pegah yang kita pegah itu kepada majak syarah. Tasbih balik pergi dengan majak syarah pergi. Tapi nak ini cuba. Maksud saya ini cuba bila dengan syarah dulu. Zaidunnya setelah syabah. Tapi Zaidun akulah di perang syabah. Yang satu tuan ini tengok, tetap itu berada di luar sejarah. Sehingga ada, sebab itu menyebabkan Datuk menyebabkan syarah, tak ada penyebabkan dalam syabah dan syabah baik. Jangan dalam tempat juga. Alah tadi haram tepat dengan sebab yang syabah iaitu Rajilun sejak dengan bulan tepuk tentu yang akan lagi dari itu akrab daripada Rajilun sejak dengan sebab sabar contohnya jika buka kepada Tajri Balik dan jika buka kepada Haji secara ini yang habarnya ada jalan kuliah ataupun ada hukum jendol buat nama Tajri Balik ataupun khusus contohnya. Mana yang kan hari dah berdepan, mana jarak depan ni kan? Menjadi dah berdepan kayak kerek le, ini mana ni? Minta tamu dah mohon hanya di depan. Tak loh kerek-kerek, you know. Yang jadi masalah kasbi balik adalah istiarah dan pun dia mendapat kasbi dan istiarah. Pada kasbi balik ni naik istiarah. You know, ada juga tasbih balik yang baik terukar uli, baik menolong. Benda yang Zaidun Farad daripada Rajul Ujjah, yang Rajul Ujjah di Musyabah. Apa juga, you know, yang di Musyabah Zaidun jadi. Asal ini ada tasbih balik, kan? Ada masalah yang dekat karu, masalahnya bergerak-gerak, no, bab kesafat antara Zaidun yang bukan Musyabah, tapi Farad Musyabah. Baik ini ada juga minan lagi, baik karu masalah. Karena yang dakwah atau minan, you know, bukan bab sebut Farad pada tasbih balik. Pada dasar balik naik jarak. Kepegat ini Zaidun yang di Musyabah Asad Musyabah B Takun Zaidun Asadun banyak dasar balik. Ini nak dipegat isi arah kegunaannya dasar balik kegunaannya. Saya tak pegat dasar balik dikarenakan memang tak bersumpah ini itu isi arah ini dah. Isi arah ini dah nampak Zaidun. Isi arah itu dengan cara tak merupakan Rasulullah juga. Okay, yang kenyanyinya kata ni dari orang lain. Kemainan Pak Jentuh kan? Pak Jentuh Zaidun Asadun yang kita buka acara dengan cara itu Zaidun yang kan tangkap kepada Musyabah. Jadi akhirat di dalam Musyabah. Tetapi yang jadi Musyabah adalah Rasulullah juga yang ikuti yang ada sebutkan. Mungkin adanya pada buku-buku contoh kemasan kita mengenai tempat lain apa yang ini kembali yang dibicarakan kepada Syekh Musyabah Al-Bunazi Rajulnya ada pun asa dan kemana Rajulnya dari Musyabah yang terkenal dari kalian yang tak masalah kira-kira itu yang belum bukan kira-kira itu yang mana kelihatannya pada tasbih balik nak istiarah yang nak tanya contoh apa nak mencibu lagi mencibu lagi nak tanya undang nak tanya apa Rajulnya di Musyabah dari Dun Farad. Nama tasbih balik tak nak tiba-tiba tanya anda. Yang tajuk ke Musyabah di Zaidun tak tahu kau Rajul Suja. Man Zaidun ni kanya Rajulun Suja'an. Kanya Nawasah Suja pada didiknya dan di kanya Rajul. Didik dia dino yang tak tasbihkan. Sehingga Zaidun kan harap daripada Musyabah. Tetapi dia yang jadi Musyabah. Kau tidak bergerak Zaidun Asadun ni kanya tasbih balik. Nyatanya ini lah, baik-baik teman-teman ini lagi-lagi. Itu beri yang mengenai nah. Hotel ini dah bisa-bisa. Ada ni, tak berdepan masalah. Mungkin tak berdepan. Kita dah berdepan, tak berdepan sama sikit kerik. Hotel kata ini, kata nak hukum ini kena buat kundro, kena buat kundro ini masing. You know, tak pegawai tak sebut balik. Yang tersebut Musyabah baik Farad kepada yang tersebut baik Farad Musyabah. Diri Musyabah itu Zaidun jadi Musyabah. Bukan Rajul Suja secara umum Zaidun. Kemudian Kota Takun Zaidun Asadun yang Zaidun Musyabah Asadun Musyabah bin dan Kadabuh ada tasbih. Yang kena tasbih balik Habar puno Kota Takun tasbih balik. Nah, itu arah nak. Yang tanya betul ini nak. Yang ini nak tanya nak betul. Nak betul ke? Nyele, nyele, nyele. Kerana hana terjadi istimal lafai musyabah bih pada musyabah. Sebab makna daidun al-hadun, daidun kal-asad di mana yang ada. Kan bermula hidup, sidik bibit, itulah singa, singa bibit, ya hede. Salah abang. Ya kan? Bermula sidik uriang sama tu. Itu singa, dia ni singa, yang salah, yang abang salah, yang mana makna. Yang abang-abang salah. Bermula bete itu kaya. Bermula bete itu kaya, abang yang nampung. Karena antara musnah dengan musnah ini, bandua-duanya tindak. Anjir kan? Ini antara mudu' muhammul ijibat daripada jani muhammul wasal. Jadi menyel asadun yang jadi musyabah bih benar zat kan? Yang jadi musyabah bih benar zatnya. Yang jadi musyabah zat diri. Tabuh mana daidun asadun bermula titik itu tinggal. Yang bermula gaya itu betul maknanya. Yang hantu tak banyak, yang hantu. Tetap maknanya daidun kal asad yang maknanya. Yang berbutuh apa? Titik lagi tinggal. Jadi singa mana teroy? Nyona, menitik lagi singa. Singa mana teroy? Berarti titik di mana teroy? Maka hana terjadi istinara. Okay. Kemudian yang baru dari pegat kata puno. Pegat rajulun syuja'un kal asadi. Yang banyak tu di depan. Rajulun syuja'un ada tu. Adapun lafai yang jadi musyabah, you know, pada jumlah mengidap rasabi yang jadi musyabah nanya ke rajin sejak nanya ke laidun yang lain rasa berahan yang puna dua buah pengertian yang berbeda atau pengertian haban tapi lain-lain jarak pegang yang jadi musyabah laidun yang jadi musyabah rajin sejak. Yang mana pada itu yang jadi musyabah rajulnya dengan yang jadi musyabah dah itu yang mana? Yang menyelengkul lagi ada itu yang jadi asad dah itu yang jadi musyabah bin asad. Yang jadi musyabah bin hewan yang dari yang apa? Mana itu yang jadi musyabah hewan yang dari mana di gemurit makna? Gemurit makna kan gemurit tak kayak asad itu. Yang musta'an yang dibinya lafai asadun. Nya lafai. Itu bila nama bahasa itu asadun. Nya ada yang jadi musta'an lafai yang dibinya. Makna roi, makna bagi asadun adalah haiwan mutari. Menanti orang dekat musyabah zaidun dan dekat musyabah rajulnya. Nya bawa ada sahut. Kon makna di musyabah rajulun suja'un dan maksud wasah yang umum sesuatu mendang mulanya enak. Ini akan ada lafai. Tapi yang maksud lafai musyabah, lafai daidun, lafai yang dipakai pada musyabah. Yang di musyabah dah kurung po lafai daidun. Ini sudah urungnya suja'un. Tidro rajul. Tapi rajul-rajul muayan. Rajul-rajul muayan yang namanya daidun. Sehingga daidunnya bukan syarat daripada rajulnya. Tetapi daidunnya nyindirnya nama bagi rajulnya mana? Hatinda artinya kurang tahu. Saban lagi lapai asad nama bagi haiwan dari mana? Hanya lapai daidun nama bagi si musyabah itu hanya. So jadi musyabah. Tidak urung yang buhu. Karena menyurung hana buhu. Hana wajah wajah dada sebih dengan asad. Tapi kan secara umum rajulun suja'un kal asad. Menya umum rajulun suja'un kalasan hana wajah untuk datang sih lafai daidun. Tetapi ya, tidro rajul yang suja yang buhu, yang nandi diri. Jadi rajul suja'nya seakan-akan makna. Sebab yang gemurut benar yang jadi musyabah punya makna kan lafai. Yang jadi musyabah makna. Yang dipinjam lafai. Yang punya pada jani musyabah bih. Yang jadi musyabah bih makna. Yang dipinjam lafai yang dinyok kepada musyabah bih. Daripada janik musyabah yang menurut cuma nama dong lafai kahana perle kahana bingung lafai yang ini gecok lafai musyabah bih dipakai kepada makna musyabah kan lafai musyabah lafai gak ada peroi yaitu lafai daidun. Lafai yang hana pakai lafai daidun berarti daidun lafai yang dinyok kepada makna yang jadi makna jenis ada pun yang jadi musyabah kan mutlak rajulun suja'un secara umum cici dengan teman ada bukan? Yang lagi dia lapai dah lidik. Jadi mana lidik sih? Ya, Yuhon mana? Makanya bikin yang jadi mana? Rajulun tuja, Firaun yang tuja, yang nama ni mana? Itu. Dia yang dulu ni kan Daidun kan Farad dari Padang Sabah. Memang Daidun lafaz yang dia kepada sabah makna yang maknanya jadi Musabah. Di nama Musabah Daidunnya. Kan Farad daripada Musabah. Maksudnya punya dah pegang di dalam benar istiara. Banyak-banyak alasan musyabah yang anda pakai kepada musyabah. Jadi dia baru di surah Zaidun Asadun pada bulan majar kan? Pada Asadunnya. Mana Asadun? Rajulun Suja. Jadi bermula fizik itu Rajulun Suja. Zaidun Asadun maknanya bermula fizik itu Rajulun Suja. Makanya kalau kita lebih ini kaya syarah nanti. Ya nanti kita lebih Zaidun Asadun punya Asadun bermula Rajulun Suja. Ya jangan kita lebih. Kan Rajulun Suja lihat kaya syarah aja. Ya apabila ada pegawai yang jadi musyabah mutlak Rajulun Suja. Tapi ini bukan yang mudah dalam contohnya ada pegawai lain. Sama Bailu ada buat contoh Zaidun Asadun kan yang serah. Yang dari dunia sadun yang surah yang kelihatan buka puno. Ini ada kelihatan, ada pegawai lain, cara lain. Yang jik ke musyabah, rajulun, suja'on secara umum. Apa ya? Jadi, waktu kita istimal asadun kepada rajulun suja' takun dari dunia sadun, maknanya dari dunia rajulun suja'on. Yang istiarah tok-tok lah yang hana terjadi tasbih. Tapi kekanian murid lah. Biasa mati lempuhin dalam orang lah. Kafi wa nahwihi, maka keluar dengan sunnya sanad bil kafi wa nahwihi oleh isyarah. Jadi no, keluar dengan la ala wajhi isyarah. Wa katsiran ma yutlaqu tasbihu ala kalami dalli ala musyarakatil malikurati. Dan katsiran ma, hal keadaan banyak sekali. Katsiran ya rafa ma diada membaedahkan untuk bertauhid kasurah. Ketokit demi tunjuk di kasiran. Kasiran banyak, hal keadaan banyak. Kemudian ditambah ma, maknya ma dia ada. Pak Edah ini ketokit kasura. Ketokit demi tunjuk di kasiran. Pak Edah ini bukan makna ma, mana ma, nali, mana dia ada. Wah kasiran ma dan hal keadaan banyak sekali. Banyak sekali ini dua jajahnya. Dan hal keadaan banyak sekali diitlakkan akan tasbih. Adu kalam yang dikunyok ianya kalam yaitu musyarakah yang telah disebutkan. yang pada pemakaian, pada pemakaian sehari-hari, lidak kata rumpok yang bikin tadbih kekalam. Padahal tadbih bukan nama bagi kalam yang kali dia tadbih nama bagi dalalah, yang dalalahnya wasah mutakalim, bukan wasah kalam. Yang dalalah wasah si mutakalim daripada dalal itu. Jadi tadbih yang ke buat orang berserupaan, di tadbih adalah buat kitanya tak berserupa antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan bak pemakaian sehari-hari, ini nama salah di pemakaian. Pada pemakaian sehari-hari, sering kata rumpok ke itlak tasbih ke kalam yang dinyok dari masyarakat. Kalam daidun kalasannya, jadi daidun kalasannya tasbih. Mereka banyak tasbih. Buat kedanya pun sabar, tidik, mendingan, ini tasbih. Cara ni tak ucap sabuk kalam, daidun kalasannya, cara tak tasbih. Kenyan tasbih. Kan? Tapi pada pemakaian sehari-hari, gegen tasbih ke diri kalamnya langsung. Wakati ramah dan hal keadaan banyak sekali diitlakkan tasbih di atas kalam. Yang di dunia ianya kalam di atas musyarakah yang telah disebutkan. Contoh lagi cintanya, daidun kal asadi di syajati. Ini contoh mengandung ni, contoh tasbih di atas kalam. Jadi, yang jadi masalah ini, no. Kelapai dari dunkal asalnya naju bikin tasbih. Kali ke buat si musyabih, kali buat si mutakali. Kan? Kebanyakan pemita kasihan. Juga banyak lagu. Yang hal yang didahulukan. Tak lagi, wajib lagu tasbihu ala kalami dan dinala masyarakat Al-Qurah kafiran. Diperlakukan tasbih di akhir kalam yang di dunia dari masyarakat yang telah disebutkan hal keadaan banyak sekali. Jadi tak tahap di lir-lir pula. Sebab turah hal sudah sempurna dalam dan kenyang turah buka hidup ujung mana ini. Walai kunun halu illa ba'da tamamil kalami. Ini kan turah ini buka ujung dia rapih sempurna mungkin baru hidup ini. Gimana turah ini nak? Menandurahkan ba'da tamamil kalam jihnya hanaruh dalam mengikmamkan kalam dengan hal berarti musnah ilih nalain baik halnya berfungsi sebagai musnah diri. Jadi musnah lain, musnah ilih lain. Jadi asing di luar daripada juduk-juduk kalam yang ke tak sempurna kalam. Walaupun itu apapun wakasiran itu bawai. Jadi kan mana yang lebih sempurna dia tak habis sempurna itu bawa ujung tak berdua. Karena hal lah tengok. Dah ada hal yang bawa tengok kalam. Nah hal bawai kalam ke jenis wakasiran mana bawai kalam itu. Mungkinlah lagi nak berang. Kekirkan nak turah bawa ujung. Yang nombor dua, buat orang kata sama yang dengan kebanyakan rupuk si tu buat pun itu mesti lah kan. Dengan rupuk si pasti tu buat pun. Kalau kekepaan tu buat pun tak lupi pada dalam perusahaan tu. Bawa dan bagi ya, yang berlebihan gara-gara apa kasirannya nabi dia dahma ku dia dahma yang nabi sarakan bawa ke dalam ini menyen nabi sarakan gara-gara mana yang dia bagi tapi mana artinya ada gurulan dan di mana sebenarnya itu กูก็ลืมมาก็อย่างนะเดือนเติมมันต้องนี่เดือนเติมชิบิมันต้องไปกันนะโซ่ทางนี้ตรีนะนั่นดักกูน่ามาแล้วนะเวลาเห็นเงินเดือนเติมแต่กูก็ยังว่าไปมองไปหรือไปนึกไปเห็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นยืดกันก็ต้องไปแข่งอะไรกันนะลูกตาจะได้ในนาดูแข่งถ้าเราเดี๋ยวเราได้พรุ่งนี้นะวันนี้มองดูแล้วกันมองดูในรักตาหน้าเวียดไทยต้องบัตรวางแค่ดูบริมงดูบุรี yang dinyok dari musyarakat amri-amri mungkin ada dasmi Itu nah yang tasbih serta taukid. Nah yang tasbih serta taukid. Boleh ka ana. Ana yang beda dengan ke. Berarti ka ana taban lagi ke dan ana. Ini taburu ka ana. Punya ke punya kepada tasbih tau. Punya ka ana. Ini punya kepada tasbih dan tasbihnya ditaukidkan. Berada tak rupa. Nah, ini ada kawal. Seumpama Zaidun Talbadi Hasan bermula ini itu sabar lagi badar bulan di Hasan ini pada Hasan. Maka bermula Zaidun itu musyabah dan badru itu musyabah bih dan kus ada tasbih. Kemana ada tasbih? Artinya kalimatun yu'adda biha tasbihu. Apa kalimat yang ditunaikan dengannya kalimat akan tasbih. Menyan itu serupa menyan. Maka itu ini ada tasbih. Dan bermula Hasan itu wajahnya tasbih. Wajah serupa antara di musyabah dan musyabah bih. Jadi nunggu bulu bukan menaruh dalam pun. Kalau belum tasbih, kalau tasbih bukan bulu juga. Jadi kenapa lagi? Jangan lupa untuk bagi anak keluar. Biar pengumayang yang dibunuh. Rukun iman di dalam rabah ke rukun? Rukun sabah macam mana? Baik menyerah-kira rukun iman yang pertama urung meniman. Dua, barang yang tak imani. Makanya lebih mudah, yang tak berjaya buat rah. Yang iman ke Allah. Kami iman ke Allah dan kami iman ke Nabi ini kan sabar rukun sebenarnya. Sabar kan? Adalah yang kami imani. Cuman hanya dibar di yang iman. Sebab yang berlebegah yang tak imannya yang berlebegah. Ini rukun iman enam. Ada ribut kan ke enam rukun iman. Berulah saja. Ura. Yang kami iman ini pembagian yang kami iman yang dia kan? Rukun enam. Dia yang sabah rukun yang dibagi nak. Kepada Allah, kepercayaan lah mati ya, Pak. Leh. Jadi, yang tak iman, nak nambah. Jadi, rukun iman, kalau nanti iman, ada kebukaan dibagi nak, ya, ni tiba-tiba kerana tak iman mentang. Rukun semayang, ni tiba-tiba kerana tak bubut mentang. Ini tiba-tiba liur yang. Sebab ku rasul ni, anak girari lagi, ya. Anak berleh pegah ni, ya. Kembali dalam itu ni. Bagi ini dulu yang pembahasan masalah musyabah dan musyababih ada tasbih yang dibahas dalam pembahasan tasbih kan. Musyabah perlu pembahasan. Buku syarat musyabah, musyababih ada tasbih wajah syabah atau gubah disebut. Nah pengaruh kepada beda nama disebut ada tasbih dan gubah ada tasbih. Makanya yang diibar rukun rukun yang ada dalam pembahasan. Rukun nur yang kan rukun mayang mana berhadir. Gimana? Gimana jika beda-beda pembagian pujo, dia rupa pembagian hamil kan? Dia rupa pembagian pujo kan? Ini jebal orang pujo kan? Sehingga nak pujo dari khalik ke makhluk, dari makhluk ke khalik, tapi hamilnya rupa nak jebal. Ini rupa mengurut rupa ini. Kan memang nyatanya nyai yang tanya keruh menunggu dia keruh. Oleh ini orang yang keruh juga katanya. Cuma hana keruh yang perlu jawaban bahkan hana keruh. Padahal adanya rukun. Kan? Urunya rukun. Tapi bukan hana keruh. Hana perlu keruh karena hana alam pembahasan. Jadi hana perlu jahit sehari si musyabih hana alam pembahasan. Waktu hana alam pembahasan ni pak. buah nabi itu baru sebelum dunia banyak ni. Buah dah terbesar nabi. Pentingnya dalam syabah dan kemasan Pak Tatriyah Maglia ke itulah pun yang disebut musyabah atau ada pun yang disebut musyabah bis atau kadang-kadang musyabah yang anak disebut lawadim kan man kahana pembahasan masalah musyabah kita boh jadi hana boleh tafsir ke masalah anak ini bar kalam adanya kait dia dengan masyarakat kalam ini. Apa ada urun di rawai nan? Jadi lah, kita sendiri. Allah Alhamdulillah.